Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله wa iyyakum minan nar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah anugerahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak tiada terkira, baik nikmat zahir maupun nikmat batin. Dan kita bersyukur, berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita semua menjadi orang yang Allah cinta. Dari mana kita tahu? Ketika Allah memberikan kepada kita nikmat iman, itu adalah alamat Allah mencintai kepada kita. Sebab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man lam yuhib wa la yu'ti al-iman illa man yuhib. Sungguh Allah taala memberikan nikmat dunia kepada mereka, orang yang Allah cintai juga orang yang tidak Allah cintai. Dan Allah hanya memberikan nikmat iman kepada orang yang Allah cintai. Maka bukan dunia ukurannya. Kebaikan Allah berikan kepada seseorang, namun iman, ilmu, itulah tanda kebaikan bagi hamba. Maka siapa yang Allah beri dia nikmatul iman, ia jaga, ia pelihara sampai pada akhir hayatnya, sungguh dialah orang yang akan meraih bahagia yang kekal di sisi Allah Ta'ala dengan mendapatkan jannah, surga Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah illa nafsul mu'minah. Tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang mukmin. Maka dari ini kita bisa melihat betapa besar nikmat iman nilainya di sisi Allah yang tak bisa ditandingi dengan dunia, dengan seluruh apa yang ada di dunia. Sehingga bersyukurlah kita kepada Allah ketika Allah telah menjadikan kita sebagai mukmin, mukminah, jaga dan pelihara. Kemudian ihfila barakallahu fikum, nikmat Allah yang besar setelah Allah beri kita iman, Allah telah berikan kepada kita nikmat al-aman, itu nikmat keamanan, ketenteraman, juga kemakmuran, di mana Allah jadikan negeri kita yang kita cinta ini, negara Republik Indonesia yang kita cinta ini, negeri yang sangat-sangat baik, subur makmur, gemah ripaloh jinawi, melimpah hasilnya di bumi, di laut, untuk mencukupi kebutuhan manusia yang hidup di dalamnya. Allah telah anugerahkan pada kita negeri yang sangat subur, di darat, di laut. Allah siapkan apa yang kita butuhkan. Dan ini adalah nikmat yang besar. Sehingga dengan nikmat aman yang Allah berikan, kita bisa menegakkan peribadatan kepada Allah. Kita bisa menuntut ilmu dengan aman. Kita bisa melaksanakan sholat Jum'ah dengan aman. Kita bisa berpuasa, berhari raya dengan aman. Kita bisa berdagang, ya, bermuamalah dengan aman. Kita bisa bekerja dan berusaha. Kita bisa belajar semua dengan aman. Inilah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun lawan atau kebalikannya adalah prahara, ketakutan yang mengancam, sehingga dalam keadaan satu negeri ditimpa bencana berupa kerusuhan, peperangan, hilang keamanan, maka orang pun tidak akan tenteram, tinggal di rumahnya tidak tenang, tinggal di negerinya tidak aman, khawatir dan ketakutan. Ketika Allah cabut nikmat aman, maka sungguh kita berlindung pada Allah. Jangan sampai ini terjadi di negeri kita. Sebab dengan hilangnya keamanan, maka akan hilang kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Ibadah kepada Allah, kalau tidak aman, tidak bisa kita tegakkan dengan baik. Perekonomian pun tidak akan berjalan dengan baik. Pendidikan juga demikian, tidak akan berjalan dengan baik. Banyak sawah, kebun, ladang juga tidak terurus dengan baik. Karena orang dalam keadaan ketakutan, kekhawatiran, berbeda dengan kondisi negeri ketika dalam keadaan aman. Dan sungguh kita mukminin yang ada di negeri ini, di mana mayoritas penduduk negeri Indonesia kita ini yang kita cinta adalah mukminin, adalah merupakan tonggak dan merupakan sebab untuk terjaganya nikmat ini, nikmat keamanan, ketentraman dan kemakmuran. Karena Allah Ta'ala telah katakan dalam firman-Nya, "Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah Ta'ala berfirman, andaikan penduduk satu negeri mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, pasti kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, ya, barakat, yakni keberkahan, kebaikan-kebaikan yang banyak. Allah turunkan berupa hujan air dari langit, yang kemudian dengan turun hujan Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman dan menghasilkan berbagai buah-buahan untuk kepentingan dan keperluan manusia. Namun kata Allah Ta'ala, walakin kadzabu, akan tetapi karena mereka mendustakan Allah, tidak menghiraukan petunjuk Allah, mereka tidak menjaga imannya, bahkan mereka durhaka kepada Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami mengazab mereka dikarenakan perbuatan mereka itu sendiri. Naam ya fila barakallahu fikum. Kita pernah peran besar mukminin untuk menjaga nikmat Allah Ta'ala ini. Karena Allah Ta'ala sampaikan dalam firman Allah, Inna allaha la yuhayyiru ma biqaumin hatta yuhayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan merubah satu nikmat yang ada pada satu kaum sehingga mereka sendiri yang merubah diri-diri mereka. Atau dalam surat Al-Anfal ayat 53, dalika bi anna Allah lam yakum ghayran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un alim. Allah Ta'ala sampaikan keadaan yang seperti itu, negeri yang semula aman, damai, sentosa, makmur, sejahtera penduduknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah merubah nikmat yang Allah anugerahkan padanya pada satu kaum sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka, yakni iman mereka tidak lagi dijaga, tidak lagi bertakwa, mereka mendustakan Allah Ta'ala, berbuat syirik, berbuat bid'ah, berbuat dosa, sehingga Allah merubah keadaan mereka nikmat menjadi bencana. Wa anna allaha sami'un alim, dan sungguh Allah Ta'ala maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ikhwati fi din azanillahu wa iyyakum. Di sini kami ingin mengingatkan, karena singkatnya waktu yang ada, adalah perkara yang menjadi sebab terjaganya nikmat Allah, upaya untuk kita bisa mendapatkan pertolongan Allah, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmatul iman, nikmatul Islam, kemudian nikmat setelah itu Allah jaga, yaitu nikmat keamanan, ketenteraman dan kemakmuran yang Allah berikan kepada negeri yang kita cinta ini. Di antara upaya sebab yang harus dilakukan oleh mukminin yang memang menjadi penduduk mayoritas negeri ini, pertama adalah mereka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah Ta'ala memberikan kepada mereka keamanan dan ketenteraman, kemakmuran, sehingga mereka rasakan hidup tenteram dan mendapatkan kecukupan. Terlebih kita, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, ikhwati fidin azina wa iyakum, coba perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sampaikan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, man asbaha minkum aminan fi shibrihi fi shirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang di pagi hari di antara kalian dalam keadaan aman, badannya, istrinya, anaknya, keluarganya aman, tidak ada gangguan, dan ia selamat, tidak terkena sakit badannya, dan ia memiliki makanan untuk hari itu, maka dia seakan-akan telah memiliki dunia dengan seluruhnya. Sama dengan hadis ini, dalam kalimat yang lain, man asbaha mu'afa fi badanihi aminan fi sirbihi inda ukutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya bihadhafiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang di pagi hari dalam keadaan dia sehat badannya dan aman, tidak ada gangguan pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, aman, dia memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dengan seluruh sendi-sendinya. Perhatikan nafilah barakallahu fikum. Kita semua merasakan, hari ini kita dapatkan makan, hari ini kita diberi sehat, aman, subhanallah. Kurang apa kita? Kurang syukur. Ini harus kita koreksi. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kiranya kita juga bisa melihat di mana penduduk negeri kita ini secara mayoritasnya mereka kecukupan pakan, sandang, ya, kecukupan pangan, sandang, papan. Artinya mereka punya tempat tinggal, mereka punya makan, mereka punya pakaian, dan mereka aman. Namun kita lihat, adakah kesyukuran pada mereka? Ini yang harus kita ingatkan. Sebab apa hadirnya dimuliakan Allah? Seperti Allah katakan, Allah tidak akan merubah nikmat yang agung ini. Yang kita sadari, dulu bapak-bapak kita, ya, kakek buyut kita, bagaimana mereka berjuang dengan mengorbankan nyawa mereka, menumpahkan darah mereka dan mengorbankan harta mereka, rela mereka lakukan demi mencapai merdeka, agar negeri ini mencapai kemerdekaannya. Dan mereka mensyukuri kepada Allah seperti tertera dalam undang-undang dasar negeri kita, berkat rahmat Allah Ta'ala Allah berikan kepada negeri ini kemerdekaannya. Kemudian perjuangan dari orang tua kita, mukminin mereka. Maka ya fila barakallahu fikum, upaya kita mukminin adalah pertama, kita harus mensyukuri nikmat Allah Ta'ala ini. Coba ambil pelajaran dalam firman Allah Ta'ala. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 112, wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf bima kanu yasna'un. Allah telah membuat satu permisalan, satu contoh, negeri yang semula negeri itu ada negeri yang aman, tenteram, damai, sejahtera. Datang rizki ke negeri tersebut dari berbagai sisi dan sudut. Kemakmuran melimpah, kecukupan mereka rasakan. Namun kata Allah, fakafarat bi an'umillah, kemudian mereka kufur terhadap nikmat Allah. Maka dengan sebab itu, fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan karena perbuatan mereka itu sendiri. Ikhwati fi din, 'azana wa iyyakum, Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Allah ta'ala menimpakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan, padahal mereka dulunya negerinya negeri yang aman, tidak ada ancaman dan tidak ada kekhawatiran, juga makmur, tidak ada kelaparan. Tapi ternyata mereka kufur kepada Allah, sehingga Allah timpakan kepada mereka kemarau yang berkepanjangan, paceklik pun mencekik mereka, kelaparan melanda, tak ada yang bisa dimakan oleh mereka. Mereka makan tulang-tulang yang mereka rebus, tulang belulang yang mereka dapat yang direbus untuk makanan mereka, atau binatang-binatang yang dulunya tidak dimakan, bahkan bangkai-bangkai anjing pun mereka makan karena tidak ada makanan. Dan mereka itu dikatakan libasul ju', dikenakan pakaian kelaparan seperti layaknya pakaian, nampak zahirnya mereka nampak pucat kering, mereka badannya tak ada isi, hanya tinggal sisa kulit dan tulang, keriput mereka karena kemarau panjang dan tak ada makanan, tak ada tumbuhan. Nas'alullah ma'afiyah. Dan mereka ditimpa pakaian ketakutan, nampak dari wajah mereka kengerian, ancaman, kekhawatiran yang nampak, sehingga pucat mereka nampaknya. Itulah akibat dari kedurhakaan kepada Allah, tidak ada syukurnya kepada Allah. Dan jangan kita mengira negeri kita yang makmur dan air mengalir begitu dari mata air, banyak sumber-sumber mata air, jangan kita mengira ini akan terus seperti ini keadaannya. Khawatir ketika tidak lagi manusia di bumi ini, di negeri ini, syukur kepada Allah Ta'ala dan merajalelanya kemaksiatan mereka, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menahan turunnya hujan sehingga kekeringan pun mengancam, dan akhirnya pun sumber-sumber air pun kering. Apa yang terjadi? Tak ada hasil panenan, pohon semua kering kerontang, sungai-sungai tak ada airnya, sumber-sumber mata air pun kering. Kira-kira apa yang terjadi? Tinggal keluar air mata. Karena apa? Penderitaan nampak pada mereka. Nas'alullah salama afiyah. Kita mohon kepada Allah agar Allah selamatkan perkara ini, jangan ditimpakan pada negeri kita ini. Ambillah pelajaran ihwa barakallahu fikum, seperti yang menimpa mereka, ya, bangsa-bangsa yang ada di dunia. Dulu mereka seperti negeri Ethiopia dan semisalnya, yang pernah melanda mereka kekeringan berkepanjangan, seperti apa mereka? Ihwafila barakallahu fikum. Atau Allah sebutkan dalam ayat yang lain sebagai renungan buat kita, ambillah pelajaran. Allah sebutkan laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yamini wa shimal kulu min rizki rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi wa badalnahum bi jannatayn jannatayn dzawata uqulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qadil dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur. Perhatikan firman Allah Ta'ala ini. Sungguh kata Allah Ta'ala, ada pada penduduk negeri Saba, tempat di mana mereka tinggal di negerinya, ada tanda kekuasaan Allah. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Negeri Saba ini, atau penduduk Saba, Saba ini adalah satu kaum yang dia adalah keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan, tinggal di negeri Yaman, dan ini asal cikal bakal orang Arab. dari Ya'rub, keturunan Ismail alaihi salatu wassalam, dari Qahtan, di mana mereka tinggal di negeri Ma'rib, di negeri Yaman, negeri yang dulunya memiliki kesuburan yang luar biasa. Mereka memiliki satu waduk atau bendungan, sungai yang mengalir di antara gunung atau di lembah, kemudian dibikin bendungan sehingga mengaliri kebun-kebun mereka. Dan Allah katakan, jannatani an yamini wa shimal, dua kebun yang sangat subur di antara sebelah kanan dan kiri sungai itu. Lembah-lembah mereka sangat subur, dialiri sungai dari air yang mereka alirkan dari waduk yang mereka bikin. Seperti lainnya waduk di zaman kita ini, mereka membuat bendungan dan ada pintu-pintunya, sehingga kemakmuran pun mereka rasakan. Kemudian Allah katakan, kulu min rizki rabbikum, kalian makanlah dari rizki Rabb kalian, washkuru lahu, dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negeri kalian ada negeri yang baik dan Rabb kalian Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah mengingatkan nikmat ini agar mereka sadari dan syukuri bahwa negeri yang Allah berikan pada mereka baldatun tayyibatun, karena bagusnya negeri mereka dari sisi udaranya, jernih airnya dan sejuk udaranya, bersih, tiada pencemaran padanya, bagus sekali udaranya, dan begitu pun hasil panenannya luar biasa melimpah. Sampai dalam tafsir Imam Qurtubi menyebutkan, kalau ada orang yang menggendong atau membawa keranjang lewat di bawah kebun mereka, buah-buahan yang ada, berbagai macam buah-buahan, mereka enggak perlu menyentuh pohonnya apalagi panjat, berjalan di bawah kebun dengan sendirinya keranjang akan penuh terisi dengan buah-buahan yang jatuh, saking makmurnya. Dan mereka itu negerinya terbentang jauh dari mulai Sabah sampai Syam, yang mana negeri mereka bersambung dan negeri yang subur teraliri dengan air yang sangat jernih dan bagus. Karena bagusnya udara itu, sampai dikatakan oleh para ulama seperti dalam tafsir ini, kalau ada orang badannya itu ada kutunya atau di rambut ada kutunya, lewat negeri itu kutunya mati. Saking bagusnya udaranya, sehingga macam kutu, cowa dan semisalnya tidak bisa hidup di situ. Itu tanda subur dan bagusnya udara negeri itu. Tidak ada ular, tidak ada kalajengking, tidak ada kelabang, ya, aman negerinya. Subhanallah. Jadi mereka berjalan tidak ketakutan. Namun ihwafila barakallahu fikum, ketika Allah katakan baldatun taibatun warbun ghafur, Allah sebutkan negeri kalian negeri yang bagus, Rabb kalian Maha Pengampun, fa'aradu, namun mereka kemudian berpaling, tidak mengindahkan nasihat para nabi dan rasul. Dikatakan bahwa telah diutus ke negeri tersebut utusan Allah, ada yang menyebutkan sampai 30 nabi Allah utus ke negeri mereka, ke negeri Sabah, menyeru kepada Allah agar mereka syukur kepada Allah, ibadah kepada Allah. Namun ya fila barakallahu fikum, ketika para nabi ini mengingatkan mereka akan nikmat yang berlimpah Allah berikan pada mereka, mereka justru menentang dan berpaling. Bahkan mereka mengatakan, ma na'rifullah, kita tidak lagi mengenal Allah itu siapa, kata mereka. Aila nikmat ini nikmat kami yang datang sendirinya. Ya. Maka hadirnya dimulakan Allah sampai pada mereka mengatakan, faqulu li rabbikum falyakhbis hadin ni'am anna in istata'a, kata mereka kepada nabi yang diutus, ya, mereka menantang, katakan kepada Allah Tuhanmu kalau benar ada tahan nikmat kami ini, ya, coba halangi nikmat kami ini, bisa enggak, mampu enggak Tuhanmu itu menghalangi nikmat yang kami dapatkan ini. Maka kata Allah Ta'ala, fa'a'radu, ketika mereka telah berpaling, fa'arsalna 'alaihim saylal 'arimi, kami utus atau kami kirimkan kepada mereka saylal 'arim, air bah. Al-'arim, air yang keruh bercampur lumpur sehingga warnanya kemerah-merahan karena lumpur tanah merah, ya, yang kemudian dalam riwayat yang lain dalam kisahnya bendungan mereka itu kemudian jebol karena tidak menampung air yang datang, air bah. Di samping itu bendungan mereka telah digerogoti tikus-tikus yang banyak di dalamnya sehingga meruntuhkan sendi-sendi kekuatan batu-batu yang mereka susun, dibikin lubang-lubang oleh tikus sehingga keropos. Para dukun telah berusaha, ya, karena mereka meramal akan terjadi bencana yang seperti ini. Akhirnya penduduk negeri Saba memelihara kucing di situ untuk jaga biar tikus-tikus enggak bisa menggerogoti. Tapi ternyata Allah datangkan tikus yang lebih besar dari kucingnya. Kucingnya ada yang berani. Dan mereka enggak bisa menanggulangi sehingga bendungan itu jebol. Ya. Dan dengan jebolnya bendungan itu air bah yang bercampur rumpur kemudian merendam kebun-kebun mereka dan rumah-rumah mereka sehingga tertutup lumpur kebun yang semula subur dan makmur mereka hidup dengan kebun itu. Allah katakan, wa badalnahum bi jannatayhim jannatain, kami menggantikan bagi mereka dengan dua kebun. Dari dua kebun yang dulunya subur, dua kebun berubah menjadi kebun yang hanya ditumbuhi pohon-pohon, ya, yang rasanya pahit, tak bisa dimakan, dan itu yang dinamakan pohon asal, ya, uklin khomtin, rasanya pahit, tak bisa dimakan. Wasyai'in min sidrin qali, dan sedikit dari pohon bidara. Pohon bidaranya pun tak bisa diambil, daunnya kering kerontang. Ya, daunnya tidak seperti normalnya karena memang azab dari Allah, tidak subur keadaannya sehingga mereka dengan datangnya banjir ini negeri-negeri mereka yang sambung menyambung semua tertimbun. Saba tenggelam berubah menjadi tanah tandus rumpur kering, dan lumpur kalau mengering seperti apa jadinya? Keras, seperti yang kita dapati di Palu. Saudara-saudara kita yang ada di Palu, di Petobo atau di Balairoa, setelah sekian hari, ya, likuifaksi itu terjadi, lumpur yang naik menggulung rumah, bangunan, dan kita masya Allah tidak bisa menyangka gedung tinggi bertingkat bisa berjalan seperti itu dan tanah berguling seperti digulung, yang di atas jadi bawah, di bawah jadi atas, terus sampai sekian jauhnya. Dan lumpur itu kemudian berhenti, kemudian mengering. Hal yang menakjubkan kita lihat di situ, ketika kita datang di lokasi, ada rumah bersalin yang di dalamnya itu bayi sekitar 11 orang, perawat semuanya lari, bayi di situ. Ya, berhenti dekat dengan gedung bersalin itu. Lumpurnya hampir setinggi 7 atau 5 meter, sekitar 7 meter. Kira-kira setinggi bangunan ini, ya, berhenti di situ. Tidak kena, bayinya selamat. Dan setelah mengering, kerasnya masya Allah. Itulah sama dengan ini. Setelah kering lumpur, tidak bisa lagi mereka hidup di situ. Sehingga orang-orang Saba, mereka berpencar dari negeri Yaman semula. Ya, setelah datang banjir ini, dijelaskan, ya, setelah tenggelam mereka. Negeri-negeri mereka, kampung-kampung mereka tenggelam, tafarraqu fil bilad, mereka berpencar dari negeri-negeri mereka. Amma Ghassan falahiqu bisyam. Kemudian Bani Ghassan, mereka tinggal di negeri Syam. Kemudian Azid, dia bertinggal di Oman, berketurunan sampai jadi penduduk Oman sampai sekarang. Sedangkan Huza'ah tinggal di Tuhamah. Sedangkan Huzaimah, ya, keluarga dari keturunan Huzaimah ilal Iraq, berpindah ke negeri Iraq. Sedangkan Aus wal Khajraj ila Yathrib, pindah ke Madinah atau Yathrib. Yang mereka datang pertama ke Madinah itu Amr bin Amir. Dialah nenek moyangnya Aus dan Khajraj. Tinggal menjadi penduduk Madinah. Dulunya mereka tinggal di negeri yang aman dan subur. Apakah kita ingin seperti ini terjadi pada negeri kita? Negeri yang Masya Allah, para pahlawan kita dengan seruan Allahu Akbar, dengan iman mereka, dengan sebab jihad mereka, mereka Allah beri kemenangan, kemerdekaannya. Apakah kemudian kita akan merubah Islam yang semula berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul SAW menjadi Islam Nusantara, kembali kepada adat kesyirikannya seperti hidup semula di zaman purbakala, zaman di mana menyembah batu berhala atau pohon yang tak bernyawa atau pohon yang tak bisa bicara? Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berlindung, jangan. Hati-hati generasi kita. Kita tidak ingin negeri kita dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi negeri yang kebalikannya. Karena Allah katakan, dalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu adalah kami balas mereka disebabkan karena mereka kafir. Wahal nujazi ilal kafur. Tidaklah kami memberi balasan yang seperti itu kecuali karena mereka memang kafir. Ikhwati fiddin azza wa iyyakum. Ini satu contoh akibat tidak ada syukurnya kepada Allah. Allah timpakan kepada mereka bencana. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala berfirman untuk menjadi pengingat bagi kita semua. Allah katakan, "Ma yaf'alullahu bi'adabin. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum." Wa kana Allah syakiran alima. Allah sampaikan dalam firman-Nya, Allah tidak akan melakukan mengazab kalian jika memang kalian bersyukur dan kalian beriman. Dan Allah adalah zat yang maha syukur. Allah zat yang maha mengetahui. Ya fila barakallahu fikum. Allah tidak mungkin akan mengazab kepada kita jika kita syukur dan kita beriman. Maka nikmat iman kita jaga agar keamanan tetap Allah pelihara. Dan sudah Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian syukur, pasti kami tambah nikmat untuk kalian. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, sungguh azabku, kata Allah, amat sangat dahsyat, amat sangat ngeri. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, hadirin, adalah kita harus kembali menegakkan tauhid untuk supaya Allah Ta'ala menjaga negeri ini agar tetap negeri ini menjadi negeri yang aman. Kita kembali kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di mana orang-orang itu bertauhid, maka Allah akan menjamin keamanan baginya, dunianya juga akhiratnya. Sebagaimana Allah katakan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Allah sampaikan, orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman, dengan kesyirikan, mereka-mereka itulah Allah jamin, Allah beri mereka aman. Aman dari kesesatan di dunia, aman dari bencana, dan aman dari azab kubur, aman dari azab neraka. Wahum muhtadun. Dan mereka akan terus Allah beri petunjuk, Allah bimbing mereka sampai di surga Allah Ta'ala. Maghrib sudah datang ikhwah. Kita istirahat sejenak. Nanti insyaallah ba'dal maghrib kita sambung kembali. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.